Faslun fi muharramatin nikahi wa muthbitatil khiyari fi. Pasal menjelaskan tentang beberapa perempuan yang haram dinikah atau disebut mahram ya, dan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menetapkan pilihan merusak nikah. Jadi pilihan untuk menyudahi atau merusak nikah. Jadi di dalam kitab ini, di dalam kitab yang ada di layar ini, judul yang ada di dalam kurung ini sebenarnya bukan tulisan dari takrib ya, bukan tulisan dari pengarang Fathul Qorib, tetapi tambahan dari percetakan. Wal muharramatu ayil muharramu nikahuna bin nasi arba'ata asharah. Perempuan-perempuan yang haram dinikah atau biasa diistilahkan dengan mahram yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ada 14 orang. Jadi ada 14 orang yang haram dinikah. Wa fi ba'dhin nusahi arba'ata asyara. Yang di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata arba'a asyaratat tapi menggunakan arba'ata asyar. Ini berbeda mudzakkar muannasnya ya dalam kajian nahwu. Sab'un bin nasab. 7 dari 14 keharaman itu disebabkan oleh nasab. Nasab atau hubungan kerabat. Wahunna al-um wa in alat wal bintu wa in safalat. Yang pertama adalah ibu, ibu ke atas artinya nenek dan seterusnya. Yang kedua bintu anak perempuan dan seterusnya ke bawah ya. Amal mahluqatu mimma izina sahsin fatahilu lahu alal asah lakin ma'al karoha. Jadi anak dari seorang laki-laki bisa berstatus anak bila memang anak itu dilahirkan dari hubungan yang sah ya, hubungan yang sah artinya yang tidak haram. Bagi anak perempuan yang tercipta dari hubungan zina, seorang perempuan yang tercipta dari hubungan zina, maka ayah darinya, tapi ayah zina ya, ayah zina darinya, dia halal menikahinya. Jadi antara ayah dengan anak itu bisa halal menikah bila memang anak itu dihasilkan dari hubungan zina. Jadi secara syariat anak yang dihasilkan dari hubungan zina ini tidak, nasabnya tidak sampai ke ayah. Jadi nasabnya terputus, tidak sampai ke ayah. Lakin ma'al karoha, tetapi hukumnya makruh ya. Jadi seorang laki-laki boleh menikahi anak dari hubungan zinanya, halal hukumnya tapi makruh. Wasawa'un kanat, ini tidak membahas dosa ya, tidak membahas dosa zina atau bagaimana. Ini hanya membahas tentang kehalalan menikah atau tidak. Dan juga tidak membahas biologis, maksudnya keturunan secara biologis, tetapi ini membahas nasab secara syariat. Wasawa'un kanat al-masniu biha mutawi'atan aula. Dan zina yang dilakukan ini hukumnya tidak mempengaruhi kesahan pernikahan anak dan ayah tadi. Walaupun perempuan yang diajak zina ini dia rela, dia mau melakukan zina. Jadi kemauan atau penolakan perempuan yang zina ini tidak mempengaruhi hukum kebolehan menikahi anak hasil zina. Wa amal mar'atu fala yahilu laha waladuha minaz zina. Itu berlaku hukum kebolehan menikah antara orang tua dan anak itu berlaku bila orang tuanya laki-laki dan anaknya perempuan. Ini membahas zina ya, membahas hasil dari zina. Tetapi hukum itu tidak berlaku bagi orang tua perempuan anaknya laki-laki. Jadi orang tuanya perempuan, anaknya laki-laki yang dari zina ini tidak diperbolehkan menikah. Karena anak hasil zina itu nasabnya sampai ke ibu. Jadi mestinya nasab itu secara syariat, secara ilmu fikih atau syariat, nasab itu sampainya ke ayah ya, sampainya ke bapak atau ke ayah, hubungannya ke ayah, kecuali zina. Kalau zina, maka anak yang dihasilkan itu nasabnya tidak ke ayah tetapi ke ibu. Wal uhtu saqiqatan kanat au li abin au li um. Selanjutnya perempuan yang tidak boleh dinikah adalah saudara perempuan, baik saudara kandung atau saudara seayah ataupun saudara seibu. Wal kholatu haqiqatan aw bi tawasutin ka kholatil abi awil ummi. Kemudian yang selanjutnya, perempuan yang tidak boleh dinikah adalah saudara perempuan dari ibu. Jadi kholah ini khusus ibu ya. Kalau ayah itu saudaranya am ataupun ammah. Laki-laki am, perempuan ammah. Kalau dari ibu itu khol atau kholah. Jadi saudara laki-laki ibu, bahasa Arabnya khol. Saudara perempuan ibu, saudaranya kholah. Jadi kholah ini artinya saudara perempuan ibu. Ini tidak boleh dinikah ya, atau termasuk mahram. Baik kholah yang hakiki ataupun ada pelantara. Jadi bibi atau kholah tetapi ada pelantaranya. Contohnya kholah dari ab. Kholah dari ab artinya saudara perempuan nenek dari ayah. Saudara perempuan nenek dari ayah atau saudara perempuan nenek dari ibu. Wal ammatu haqiqatan aw bitawasutin ka ammatil abi. Kemudian yang selanjutnya adalah saudara perempuan ayah. Ini ammah ya. Tadi kholah, sekarang ammah. Sama-sama saudara perempuan, tapi yang ammah ini dari jalur ayah. Seperti yang tadi, ammah ini tidak boleh dinikah, baik ammah yang hakiki ataupun dengan pelantara. Contohnya seperti ammahnya ayah, ammahnya anak, ammahnya ayah berarti saudara perempuan kakek dari ayah. Saudara perempuan kakek dari ayah. Wabintul akhi. Selanjutnya adalah anak dari saudara. Wa bintu auladihi min dzakarin aw unsa. Lalu anak perempuan dari anak perempuan dari anak saudara. Anak perempuan dari anak saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Wa bintul ukhti wa banatu auladiha min dzakarin aw unsa. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan. Yang sebelumnya tadi anak perempuan dari saudara laki-laki, yang ini anak perempuan dari saudara perempuan. Dan anak-anak dari mereka, anak perempuan dari mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan maksudnya ayahnya ya. Jadi saudara perempuan. Saudara perempuan memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Jadi anak dari anak saudara perempuan atau cucu ya, mudahnya cucu. Jadi tidak boleh menikahi anak dari saudara, tidak boleh. Tidak boleh juga menikahi cucu dari saudara. Jadi cucu dan anak saudara ini tidak boleh dinikahi, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Wa atafal musannifu ala qawlihi sabiqan sab'atun qawlahu hunaka wasnatani. 7 tadi adalah orang-orang yang diharamkan menikah dari jalur nasab. Jadi masih tersisa 2. Masih tersisa 2 ya. Jadi yang diharamkan berjumlah 14. 14 dikurangi 7 mestinya masih 6 ya. Jadi masih tersisa 6. Masih tersisa 6. Wa tsnatani ail wal muharramatu bin nasi itsnatani bir radha'. Masih tersisa 6 tadi ya. 2 dari sisa itu, 2 wanita yang tidak boleh dinikahi adalah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan radha'. Hubungan radha' adalah hubungan menyusui. Wa huma ummul murdi'atu wal ukhtu minar radha'. Kedua orang tersebut adalah ibu yang menyusui. Maksudnya seseorang yang pernah menyusui. Seseorang perempuan yang pernah menyusui itu haram menikah dengan laki-laki yang disusuinya. Wal ukhtu minar radha', dan saudara susu. Saudara susu ialah anak dari perempuan yang pernah menyusui. Wa inna maktasara al-musannifu 'ala tsnataini lin-nasi 'alaihima fil ayat. Wa illa fasab'ul muharramatu bin nasab tahrumu bir radha' aidan kama sata'ti tasrihu bihi fi kalamil matni. Sebenarnya antara hubungan radha' dan hubungan nasab ini keharamannya sama jumlahnya. Jadi kalau keharaman nasab 7, keharaman radha' juga 7 sebenarnya. 7 sesuai dengan rincian tadi ya. Tapi mengapa di sini musannif pengarang takrib hanya menjelaskan dua? Dikarenakan yang dijelaskan di dalam Al-Quran hanyalah dua. Jadi dua ini karena hanya membatasi apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi selain dua ini tidak dijelaskan di Al-Quran tetapi dijelaskan di hadis. Dan nanti akan dijelaskan secara rinci oleh musannif di keterangan selanjutnya.